Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siam, marhaban ya, marhaban ya syahr siam, marhaban ya. Marhaban ya syahrosiyam, syahrosiyam. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahrosiyam. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahrosiyam. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahrosiyam. Marhaban ya syahr Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Jadikan kami orang yang selalu berpuasa di jalan Allah. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr siam. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr siam. Kuatkan kami puasa di bulan suci. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr siam. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr siam. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr siam. Salat maghrib jangan lupa, takjil dengan makan kurma. Salat maghrib jangan lupa. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr siam. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr siam. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya. Sempurna lima waktunya dijaga agar ibadah sempurna. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr siam. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr siam. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr siam. Yeah.